Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik yang menegangkan menuju di akhir zaman, kita mungkin masih diberi oleh Allah sedikit lagi atau sebentar lagi kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci. Saudara-saudaraku, saya akan melakukan perjalanan membawa rombongan jamaah bersama Sabah Khidmah Mumtazah pada tanggal 23 Maret dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke Madinatul Munawwarah dari Jakarta dan langsung ke Makkatul Mukarramah. Perjalanan berikut ini akan sangat istimewa sebab mungkin inilah perjalanan kita yang terakhir. Mungkin ini perjalanan yang paling berkesan karena dengan izin Allah, semoga Allah memberikan kepada saya kesehatan, kekuatan serta keafiatan, saya akan maksimalkan semaksimal-maksimalnya pembimbingan dan memberikan penjelasan yang ilmiah berkaitan dengan suasana dan sejarah tentang kedua tanah suci dan juga tentang tanda-tanda akhir zaman yang ada di sana. Kemudian yang paling istimewa, mungkin saja ini adalah perjalanan masing-masing kita yang terakhir, sebab setelah ini semua ketidaknyamanan di muka bumi akan sampai ada di puncaknya. Semua ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjalanan yang tenteram, aman, dan damai juga ada pada puncaknya. Dan ada satu hal yang paling urgent sekali yang harus kita buru, yaitu akselerasi amal soleh. Demi Allah, tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang mampu menyamai ibadah yang kita kerjakan di tanah haram. Kita tahu sholat berjamaah di sana menandingi, sholat di Masjidil Haram menandingi 100.000 kali lipat sholat-sholat yang lain. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu setara dengan 274 tahun. Maka dana 28 juta itu dana yang tidak seberapa dibandingkan dengan kita mendapatkan pahala beribadah sholat 274 tahun secara berjamaah. Allahu Akbar. Dan ini adalah akselerasi amal soleh yang tidak bisa kita tandingi dan kita kejar dimanapun tempat, kapanpun waktunya, kecuali di Masjidil Haram. Oleh karena itu, saudaraku, dan kita tahu, benteng terkuat untuk umat di akhir zaman ini hanyalah iman yang lurus dan amal soleh yang banyak. Benteng ini yang akan mampu melindungi, bukan duit, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Seperti yang kita lihat di Diamond Princess, ya, kapal pesiar yang termewah, di mana 3.700 orang-orang kaya di dalamnya tidak berkutik dengan kekayaannya, terjepit dalam sekapan sempit, ya, di ruang tertutup, dan mereka terisolasi dan dikarantina secara paksa. Tidak ada satu negara pun yang menerima mereka. Apa guna jabatan dan pangkat, kekuasaan dan kekuatan pada saat ini? Tidak ada, saudaraku. Maka saat ini, saat di mana kita sedang punya kesempatan, punya kesehatan, ayo kita berangkat bersama-sama. Sekali lagi katakan, ini adalah waktu-waktu yang paling menentukan di mana kita bisa memperoleh amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya. Dan bersama saya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, 28 juta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang akan kita buru, keutamaan iman yang akan kita renggut kembali, yang kita dapatkan. Kemudian yang paling istimewa juga, insya Allah semua pelayanannya akan diberikan berbasis bintang 5, baik di Mekah, Madinatul Munawwarah. Dengan izin Allah, kita akan meraih rezeki yang melimpah ruah. Kita jadikan sebagai tanggal perebutan dan perlombaan bersama-sama mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di tanah suci Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Hayyanallah wa iyyakum. Saudaraku yang beriman, sekali lagi saya katakan, untuk perjalanan ini saya akan memaksimalkan, mencurahkan segala daya dan kekuatan kita yang ada pada saya untuk membimbing jamaah agar seluruhnya mendapatkan keutamaan beribadah di sana dengan pembimbingan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan penanaman-penanaman iman serta akidah yang kokoh, dan juga membongkar sejarah tentang dua tanah suci ini dan juga tentang akhir zaman yang ada di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.